Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, mufradat yang kemarin sudah kami sebutkan. Yang pertama apa kemarin? Mufradatnya jadidun, artinya baru. Yang kedua qadimun, artinya lama. Yang ketiga mahja'un atau sakanun, artinya asrama. Yang berikutnya jamilun, zamilun, ya, zamilun artinya teman atau sahabat. Yang terakhir mudirun, artinya apa antum? Kepala sekolah. Naam, teman. Teman asrama atau lama. Lama, lama, baru, asrama, kepala sekolah, modern, itu upayakan mutsinkan. Ayo, wa humahum. Yang keras suaranya biar kedengaran. Yang keras suaranya biar kedengaran. Huwa huma hum. Jawab, saya sudah hafal ya. Ya, besok harus dihafal itu, besok di Kamis terakhir terus dihafal. Mungkin jangan lupa ya. Antum. Ewa, antum. Apa pelan-pelan yang jelas? Ulangi. Huma-huma langsung itu. Ewa. Anta antum ma antum. Ewa antum. Ewa. Ada yang kurang. Nanti antum yang belum setoran antum ya, siapa nanti ya, siapa antum ya, siapa besok setarkan dan mungkin. Nah, itu fungsinya biar antum tahu. Huwa itu dia, huma itu mereka berdua, hum itu mereka laki-laki. Kalau anta apa artinya? Antarnya apa anta? Kamu, laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, lahu artinya apa? Dia seorang laki-laki. Kalau huma, dia dua orang laki-laki atau perempuan, sama ya. Hum, hunna, antunna, antunna, antunna, antunna, kalian perempuan, hunna, mereka perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan, kalian perempuan. Apa? Antunna, kalian laki-laki. Apa? Kalian berdua. Antunna, kalian berdua. Apa? Mereka berdua. Antum, mereka berdua. Mereka berdua, mereka. Apa? Berdua, berdua. Huma. Kalian laki-laki? Kalian. Antum. Ini upayakan dari luar kepala ya. Kami. Saya. Kalian berdua. Mereka berdua. Antum. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka laki-laki. Kalian berdua. Kalian berdua. Antum. Antum lihat ya, kanan kiri ini, kanan kiri, kanan mudzakkar, kiri muannas, samping kanan, samping kiri ini ghaib yang dibicarakan, ke depan khotob yang ada dibicara. Antum lihat, huwa huma hum, laki-laki atau perempuan? Laki. Hiya huma hunna, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang diajak bicara atau yang dibicarakan? Yang dibicarakan ghaib. Dia, mereka berdua, mereka. Anta, antuma, antum, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kamu, kamu berdua, kalian laki-laki. Ini muannas. Anti, antuma, antunna. Belum? Kamu, kamu berdua, kalian perempuan. Ana, nahnu. Belum? Caranya gitu caranya, biar antum mudah menghafalnya. Dihafal insyaallah ya. Ewa, harus mutskin. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Kata beliau, kemarin kita lewati mengenai apa kemarin? Mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang di yang sandarkan. Mudhaf ilaih yang di sandari. Bedakan ya. Setiap mudhaf harus anak ubah sedikit aja kalamnya. Setiap mudhaf harus setiap mudhaf harus harus enggak boleh dikasih al. Paham ya? Ini cuma ubah lafadznya aja. Antum bingung enggak ubah lafadznya? Paham ya? Setiap mudhaf tidak boleh kemasukan al. Paham ya? Setiap mudhaf harus kosong dari al. Beda ungkapan kan tapi sama artinya. Yang kedua, setiap mudhaf harus ewa, tidak boleh ditanwin, masya Allah. Kemudian setiap mudhaf ilaih harus mudhaf ilaih harus apa? Majrur, yakin. Setiap mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf artinya apa? Yang disandarkan. Mudhaf ilaih? Yang disandari. Beda kan? Mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Itu yang ada faedahnya. Kita balik ya. Kata beliau di situ, yang kemarin bawah sudah kita baca kemarin kan, yang domir apa? Yang domir. Ad-domir, nahwu, huwa, hum, ka, ki, kaful mukhatab, iya, iya al-mutakallim. Itu maksudnya kalau kita mudhafnya kepada domir, caranya nanti apa? Disesuaikan. Huwa itu dia, hum itu mereka, ka itu kamu, laki-laki, ki itu kamu perempuan. Iya itu yang mutakallim, saya. Ewa. Kita lihat baliknya. Al-idhafatu ila ismi dhahir. Mudhaf kepada isim dhahir, disandarkan kepada isim dhahir. Isim dhahir itu isim yang nampak. Isim yang nampak. Abna'u Muhammadin, anak-anaknya Muhammad. Muhammadin boleh enggak dibaca Muhammadun? Enggak boleh. Muhammadan? Enggak boleh, harus Muhammadin, majrur. Asdiqa'ul mudarrisi, teman enam. Zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Asdiqa'ul mudarrisi, ya kan? Nam, teman-temannya Pak Guru. Asma'ut tullabi, nama-namanya para pelajar. Abna'u Muhammadin, enggak tanwin. Zumala'u enggak tanwin. Asdiqa'u enggak tanwin. Asma'u enggak tanwin. Kenapa? Karena mudhaf. Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Setiap mudhaf harus kosong dari al. Paham ya? Naam. Kita lihat lagi. Kitabul mudiri, kitabnya naam kepala sekolah. Itu yang mudhaf kepada dhamir atau dhahir? Dhahir. Yang dhamir sekarang. Al-idhafatu ila dhamir, dhamir itu kata ganti. Abna'uhu, anak-anaknya. Abna'uhu berarti anak-anaknya laki-laki atau perempuan? Hu, laki-laki. Kalau perempuan ha, abna'uha gitu. Abna'uhum, anak-anak mereka. Mereka banyak atau satu? Banyak. Istilahnya apa kalau banyak? Apa istilahnya? Jamak. Kalau satu? Kalau satu? Kalau satu apa istilahnya? Mudrat apa? Yang jelas, mufrad, yang jelas, mufrad. Kalau dua, musanna. Kalau banyak tadi, dihafal, mufrad, musanna, jamak. Paham ya? Jangan sampai lupa lagi. Berikutnya, abna'uka, abna'uka berarti laki-laki, laki-laki ini ya, anak-anakmu. Kalau perempuan, abna'uki, anak-anakmu. Abna'i, anak-anakku. Kitabuhu, kitabnya. Laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Kitabuhum, kitab-kitab mereka. Umum, laki-laki perempuan, hum, afan. Ini laki-laki, kitabuhum. Kitabuka, kalau kita buka untuk laki-laki. Kalau kita buki untuk perempuan. Kitabi, kitabku. Untuk laki-laki atau perempuan? Untuk umum? Kitabi, yaitu. Atau laki-laki atau perempuan atau umum? Umum. Laki-laki perempuan pakai ya mutakallim. Kitabi. Ewa. Antum lihat itu. Bagannya itu. Abna'u mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaih. Bayangkan. Mudhaf tidak ada tanwinnya kan? Abna'uhu. Abna'u mudhaf. Hunya itu mudhaf ilaih. Abna'uka abna'u mudhaf. Kafnya mudhaf ilaih. Kitabi. Kitabnya mudhaf. Ya'nya mutakallim itu mudhaf ilaih. Paham belum? Ewa. Kaedahnya setiap mudhaf ilaih harus harus setiap mudhaf ilaih harus ayo harus majrur anaknya dan kasrah. Setiap mudhaf harus harus kosong dari al. Satu lagi, setiap mudhaf harus tidak boleh di tanwin. Itu insyaallah pahami baik-baik ya. Nah, kita tutup yang terakhir. Wawul jamaah ini, wawul jamaah. Wawul jamaah itu wawu yang menunjukkan jamaah. Wawul jamaah itu wawu yang menunjukkan jamaah seperti ini. Nah, contohnya di situ disebutkan apa? Jalasu. Ayo perhatikan baik-baik ini. Wawu ini namanya jamaah. Jalasu, mereka duduk. Oh ya, bukan satu orang, bukan dua orang, lebih dari dua. Namanya apa tadi? Lebih dari dua. Jamaah, jangan lupa. Nah, kita lihat. Wawul jamaah. Wawul jamaah dhamirun lil mudzakkar al-aqil. Wawul jamaah itu adalah kata ganti untuk mudzakkar al-aqil yang berakal. Yattasilu bil fi'il. Bersambung dengan fi'il. Wahuwal fa'il. Wawunya itu fa'il. Ini perhatikan baik-baik ini. Nah. Jalasu ini fi'il namanya. Fi'il itu kata kerja. Wawul jamaah bersambung dengan fi'il. Wawul jamaahnya jadi. Dan dia fa'ilnya pelakunya. Jalasu hum. Mereka telah duduk. Mereka. Namanya wawunya itu ya, wal jamaah namanya. Wawu yang menunjukkan jamaah. Bersambungnya dengan fi'il. Dan dia fa'ilnya. Fa'il itu pelaku. Jalasu. Mereka telah duduk. Siapa yang duduk? Mereka. Paham ya? Jadi wawunya wal jamaah namanya. Wawu al jamaah. Wawu yang menunjukkan jamaah. Mudzakkar. Paham ya? Paham belum ini? Ya, na'am. Kita lihat. Dhahabu, jalasu, kharaju. Dhahabu artinya apa? Mereka telah pergi, mereka. Jalasu, mereka telah duduk. Kharaju, mereka telah keluar. Aina dhahabatullabu? Di manakah para pelajar telah pergi? Atullabu dhahabu ilal mat'ami. Para pelajar telah pergi ke mat'am. Apa mat'am? Rumah makan atau restoran. RM, rumah makan, bukan ringgit Malaysia. Paham ya? Arak itu rumah makan. Al-mudarrisu jalasa fil fasli. Perhatikan baik-baik itu. Al-mudarrisu jalasa fil fasli. Pak guru itu duduk di dalam kelas. Perhatikan. Al-mudarrisu jalasa fil fasli. Pak guru itu duduk di dalam kelas. Al-fasli kenapa di kasrah iqbal? Karena jatuh setelah huruf jar. Huruf jar itu huruf yang ngapain? Apa fungsi huruf jar? Apa fungsi huruf jar? Antum ingat ya antum? Mengejarkan huruf setelahnya. Mengejarkan huruf setelahnya. Kurang tepat. Antum apa? Antum? Apa fungsi huruf jar? Nah, sepeda wae. Sama aja. Allahumma sana padu. Isim yang setelahnya, bukan huruf setelahnya. Mengejarkan isim ya itu setelahnya, bukan huruf. Paham ya? Antum lihat itu. Fil fasli. Ayo. Al-mudarrisuna jalasu fil fasli. Para guru itu mereka duduk di dalam kelas. Wawunya wawu apa tadi namanya? Jamaah. Eh? Wawa namanya? Wawa namanya? Eh? Wawa apa namanya? Wawa apa namanya? Husain? Wawa apa namanya ini? Wawa apa namanya antum? Dengarkan, apa-apa namanya? Wawa apa? Wawul jamaah. Wawul jamaah, jangan sampai lupa. Nah, kita lihat. At-tajiru kharaja. Pedagang itu telah keluar. At-tujaru ini jamaahnya. At-tujaru, para pedagang itu kharaju, mereka telah keluar. Wawu apa namanya tadi? Wawul jamaah. Kharaju, kharaj itu fi'ilnya. Fa'ilnya wawu wal jamaah. Fa'il itu pelaku. Wawu ini namanya ini fa'ilnya wawu ini. Fa'il pelakunya. Paham insyaallah ya? Ini fi'ilnya ini. Fi'il tadi apa artinya? Kata kerja. Isim kata? Isim kata? Isim kata? Isim kata benda. Kata benda. Paham ya? Jangan sampai terlupakan itu. Antum ulang-ulang terus. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Faedah seputar mudhaf ilaih sama faedah seputar wawul jamaah. Wawul jamaah itu wawu yang menunjukkan jamaah. Paham ya? Naam. Yang dia itu posisinya sebagai fa'il pelaku. Kharaju mereka. Paham ya? Naam. Dhahabu, mereka telah pergi. Paham belum? Ewan naam. Kemudian mudhaf kepada dhamir. Nah, sama aja, setiap yang mudhaf itu enggak boleh tanwin walaupun mudhafnya kepada dhamir. Paham ya? Abu, nah contohnya barakallahu fikum kitabuka. Enggak boleh kitabun ka. Boleh enggak? Kitabun ka. Enggak boleh kitabuka. Hilang tanwinnya. Alkitabuka, boleh enggak? Alkitabuka. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak alkitabuka? Lah kenapa enggak boleh? Apa? Kenapa? Karena ada. Kenapa tuh? Alkitab buka boleh enggak? Alkitab buka boleh enggak? Alkitab buka boleh enggak antum? Boleh? Alkitab buka boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena ada alnya, paham ya? Alnya itu dilarang, pantangan itu yang enggak boleh ya. Nah, mudhaf diartikan mudhaf diartikan mudhaf yang mana? Mudhaf diartikan dengan yang disandarkan mudhaf ilaih. Setiap mudhaf enggak boleh enggak boleh dikasih al, boleh tanwin. Setiap mudhaf ilaih harus majrur, tanda asalnya dengan Allah musta'an. Majrur tanda asalnya dengan apa? Akhi Ibrahim. Asra. Paham ya? Apa itu ya? Kata tunggal apa istilahnya? Yang menunjukkan satu apa artinya? Apa istilahnya satu? Tadi bisa sekarang enggak bisa. Apa istilahnya satu? Apa istilahnya satu? Mufrad. Kalau dua? Musanna. Kalau lebih dari dua? Kalau dua? Musanna. Kalau lebih dari dua? Kalau satu? Nah itu dihafalkan, dimuskinkan itu ya. Dimuskinkan ambar kalau fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.